Anak-anakku insan edukasi yang paman sayangi, kita berjumpa kembali dalam program Dongeng dari Radio Edukasi PPMR Yogyakarta. Kali ini, paman sudah siapkan dongeng dari Kalimantan Selatan. Ayo, lemparkan bola ke bawah, lemparkan bola over itu, ayo lemparkan over itu ke bawah. Anak-anakku, apa yang terjadi? Mengapa orang-orang tadi berteriak menyuruh orang-orang melemparkan obor ke bawah? Nah, bersama Paman Dongeng, inilah Dongeng Bujang Alai dan Bujang Kuratauan. Anak-anakku, di Pulau Kalimantan, tepatnya di Kecamatan Lok Sadu, Kabupaten Hulu Sungai, sebelah selatan Provinsi Kalimantan Selatan, ada sebuah desa yang bernama Malinau. 1 kilometer dari tempat itu, terdapat sebuah air terjun yang bernama Mandin Tangkaramin. Menurut bahasa penduduk di sana, Mandin berarti air terjun. Jadi, Mandin Tangkaramin adalah air terjun Tangkaramin. Air terjun itu tidak terlalu tinggi, hanya sekitar 13 meter saja. Namun, karena di sekeliling air terjun itu terdapat hutan yang lebat, air terjun Tangkaramin menjadi gelap. Di dasar air terjun itu terdapat batu-batu besar dan bongkahan-bongkahan batu berbagai ukuran, besar dan kecil. Salah satu bongkahan batu besar di situ ada yang berwarna merah, seperti warna kulit manggis yang telah masak, sehingga orang-orang di sana menyebutnya batu manggu masak. Mengapa paman menceritakan air terjun Tangkaramin, anak-anakku? Ya, karena air terjun itu menyimpan dongeng yang paman ceritakan ini. Di desa Malinau itu tinggal 2 orang pemuda, masing-masing bernama Bujang Alai dan Bujang Kuratauan. Bujang Alai adalah seorang pemuda yang tampan dan kaya. Ia memiliki ilmu bela diri yang tinggi. Namun sayang sekali, ketampanan, kekayaan, dan kadikdayaan yang ia miliki itu membuat ia bersifat angkuh. Bujang Alai memiliki senjata yang ampuh berupa sebuah keris dan cimat. Keris itu selalu diselipkan di pinggangnya kemanapun dia pergi. Bahkan di tempat-tempat umum yang dilihat banyak orang, ia sering memamerkan ilmu kanuraganya yang tinggi tersebut. Bujang Alai sering bertindak sesuka hati, mempertontonkan keberaniannya untuk mendapat pujian orang sehingga tertarik padanya. Berbeda dengan Bujang Alai, Bujang Kuratauan adalah pemuda yang sederhana dan tidak setampan Bujang Alai. Tetapi Bujang Kuratauan berbudi pekerti baik, rendah hati, suka menolong orang lain, dan sabar. Bujang Kuratauan bukan dari kalangan orang kaya seperti Bujang Alai. Namun, karena ia selalu memiliki pemikiran yang cemerlang untuk kemajuan desa Malinau, maka setiap ada pertemuan desa rasanya belum lengkap jika Bujang Kuratawan belum hadir. Seperti juga pemuda-pemuda lainnya di desa Malinau, Bujang Kuratawan juga memiliki sebuah senjata, parang bungkul, senjata tradisional orang Banjar. Kemanapun Bujang Kuratawan pergi, senjata itu pun juga dibawanya. Namun, selalu disarungkan di balik baju, sehingga tidak dilihat orang. Senjata Bujang Kuratawan ini baru akan dikeluarkan bila Bujang Kuratawan harus menegakkan keadilan, kehormatan, dan kebenaran. Nah, pada suatu malam, desa Malinau gempar. Malam yang sepi berubah menjadi gaduh. Orang kampung keluar rumah, menyalakan obor dan berkeliling kampung sambil memanggil nama anak kepala desa yang malam itu hilang entah kemana. Orang kampung mengira gadis cantik anak kepala desa itu hilang di bawah makhluk halus. Karena itu, mereka berkeliling kampung sambil menyalakan obor dan memukul apa saja untuk menakut-nakuti makhluk halus yang membawa galuh anak kepala desa itu. Namun, sudah berulang kali mereka menyusuri semua jalan yang ada di desa itu, gadis yang hilang itu belum ditemukan. Malam pun semakin larut. Sebagian orang yang mengikuti rombongan mengusir makhluk halus itu mulai berkurang. Satu demi satu memisahkan diri pulang ke rumah karena capek dan mengantuk. Lepas tengah malam, hanya tinggal beberapa orang saja yang melanjutkan perjalanan menyusuri jalan desa mencari keberadaan anak kepala desa, termasuk Bujang Kuratawan. Apakah Abah yakin galuh hilang karena dibawa makhluk halus? Begitu, tanya Bujang Kuratawan kepada kepala desa Malinau yang sangat terpukul atas kejadian itu. Apalagi, galuh adalah anak satu-satunya dalam keluarga ini yang sekarang sudah menginjak dewasa. Leluhur kita di Malinau ini percaya, gadis yang menginjak dewasa selalu menjadi incaran makhluk halus. Mereka suka mencuri gadis-gadis seusia galuh sebagai santapan mereka. Jawab Abah Galuh kepada Bujang Kuratawan. Mengapa kamu bertanya begitu, Bujang Kuratawan? Apa yang ada dalam pikiranmu? Katakanlah. Desak Abah Galuh kepada pemuda yang baik budi itu. Bujang Kuratawan tidak segera menjawab. Ia termenung sejenak untuk mengatur ucapannya. Maaf Abah, bukannya Bujang ingin menggurui Abah yang sudah punya pengalaman banyak tentang kehidupan ini. Tetapi, sudah lama di desa kita tidak terjadi peristiwa seperti ini. Abah Galuh memperhatikan dengan sungguh-sungguh apa yang diucapkan oleh Bujang Kuratawan itu. Kepala desa itu tahu Bujang Kuratawan dikenal sebagai pemuda yang cerdas dan berbudi pekerti baik. Di setiap pertemuan desa, ia selalu memberikan gagasan yang cemerlang untuk kemajuan desa Malinau. Benar kata Bujang. Memang sudah bertahun-tahun, bahkan berpuluh tahun, tidak terjadi seorang gadis yang menginjak dewasa, dicuri makhluk halus. Begitu, kata Abah Galuh. Tetapi, kemana anak gadisku hilang? Selepas maghrib, ia masih ada di kamarnya. Bujang Kuratawan mendengarkan dengan seksama penjelasan kepala desa itu. Maaf, Abah. bagaimana kalau Galuh dicuri orang? Kepala desa itu memandang Bujang Kuratawan sambil tersenyum. Bujang, kamu jangan punya pikiran seperti itu. Di sini belum pernah ada kejadian seperti itu. Anak gadis hilang karena dicuri orang. Begitu kata Abah Galuh sambil tersenyum. Namun, Bujang Kuratawan memberanikan diri menyampaikan pendapatnya. Abah, putri Abah itu elok dan rupawan. Apakah Abah tidak merasakannya? Laki-laki separuh baya bertubuh tambun yang ada di samping Bujang Kuratawan itu tertawa. Seberapa kecantikan putriku hingga pantas menjadi alasan orang mencuri putriku. Sudahlah, jangan berandai-andai, Bujang. Sambil berkata demikian, Abah Galuh meninggalkan Bujang Kuratawan karena yang lain sudah pulang. Pagi harinya, peristiwa semalam hilangnya Galuh anak kepala desa Malinau itu segera menjadi buah bibir seluruh warga desa. Mereka menyampaikan pendapatnya masing-masing kepada lawan bicaranya. Ada yang berpendapat Galuh dibawa oleh makhluk halus penunggu air terjun Mandin Tangkaramin. Tapi ada yang berpendapat gadis yang berangkat dewasa itu memang sengaja melarikan diri dari rumah. Dan ada juga yang punya pikiran gadis itu telah diculik oleh seseorang yang menginginkan Galuh menjadi miliknya. Kalau benar Galuh dilarikan orang, wah itu keterlaluan. Sungguh melanggar adat, mencemarkan keluarga, serta mencoreng arang di muka kita semua. Begitu percakapan antar warga desa Malinau menanggapi hilangnya anak kepala desa mereka. Anak-anak, waktu terus berjalan. Memasuki hari ke-7 keberadaan Galuh, putri kepala desa Malinau belum diketahui. Kemudian, kepala desa mengadakan pertemuan untuk membicarakan masalah itu. Wakil-wakil warga desa pun diundang mengikuti pertemuan, termasuk Bujang Alai dan Bujang Kuratawan. Pada saat yang ditentukan, semua yang diundang oleh kepala desa sudah datang. Tetapi, meski sudah ditunggu beberapa saat, Bujang Kuratawan belum juga datang. Semua yang hadir mulai gelisah, menunggu terlalu lama. Ah, mana berani dia datang mengikuti pertemuan ini. Dia tidak akan datang. Ah, tidak perlu ditunggu. Semua orang memandang ke arah orang itu yang ternyata Bujang Alai. Meski menjadi pusat perhatian, dia tidak malu. Tetapi justru menggunakan kesempatan itu untuk menyerang Bujang Kuratawan, orang yang dianggap sebagai musuh. Orang-orang yang duduk dalam pertemuan itu saling berpandangan, kurang setuju dengan pendapat Bujang Alai. Selama ini, Bujang Kuratawan selalu datang dalam setiap pertemuan yang diadakan oleh kepala desa. Apalagi yang akan dibicarakan dalam pertemuan itu sangat penting, menyangkut keselamatan Galuh, putri kepala desa Malinau. Nah, kalau dia tidak datang dalam pertemuan ini, kita patut curiga. Bujang Alai bicara menurut jalan pikirannya sendiri, tanpa memedulikan kepala desa yang sudah mulai tidak senang mendengar ucapan Bujang Alai. Kepala desa memandang Bujang Alai dengan tajam. Tetapi, Bujang Alai tidak mempedulikan. Abah, mengapa tidak dimulai saja pertemuan ini? Apakah Abah tidak merasa direndahkan? Ah, masa Kepala desa harus menunggu pemuda hina seperti dia. Orang mulai bergumam, merasa tidak senang dengan ucapan Bujang Alai. Keadaan pun menjadi tegang. Segeralah kepala desa memulai pertemuan itu. Ya, baiklah. Kita mulai saja pertemuan ini. Marilah kita mulai dengan... Belum lagi selesai kepala desa itu membuka pertemuan, datanglah Bujang Kuratawan menaiki rumah panggung kepala desa. Maaf Abah, saya terlambat. Begitu, kata Bujang Kuratawan sambil membungkukkan badan kepada kepala desa dan semua yang hadir. Melihat kedatangan Bujang Kuratawan, Bujang Alai segera membuang muka. Ia kecewa. Belum puas rasanya menjelekkan Bujang Kuratawan dalam pertemuan itu, tetapi Bujang Kuratawan sudah datang di situ. Setelah hening beberapa saat, Abah kepala desa itu pun menyampaikan maksudnya mengumpulkan tetua dan pemuda wilayah desa itu. Jadi, bagaimana pendapat kalian? Siapa yang mencuri galuh Intan putriku? Semua orang diam, saling berpandangan. Kemudian, kalau menurut pendapat saya ya, itu dicuri orang. Ya, betul, dicuri orang. Begitu jawab yang hadir silih berganti. Semua yakin, putri kepala desa mereka, Galuh Intan, tidak dicuri makhluk halus, melainkan dicuri orang. Lalu siapa? Apakah ada orang yang pantas dicurigai? Kepala desa mengajukan pertanyaan kepada semua yang hadir. Ketika pandangan Bujang Kuratawan menoleh ke Bujang Alai sangat marah. Weh, apa maksudmu memandangku seperti itu? Aku yang mencuri Galuh Intan! Teriak Bujang Alai secara tiba-tiba sambil menunjuk Bujang Kuratawan. Semua orang terperanjat dan takut akan terjadi pertengkaran antara kedua pemuda itu. Sebab bukan kali ini saja mereka itu saling berselisih. Setiap saat ada saja yang menjadi penyebab pertengkaran mereka. Turun! Turun dari sini! Turun dari sini! Ayo turun! Hadapi aku di bawah! Ayo! Kata Bujang Alai sambil menuruni tangga rumah panggung meninggalkan tempat pertemuan. Semua orang menahan nafas. Lalu, bagaimana dengan Bujang Kuratawan? Ternyata pemuda itu tetap di tempatnya tidak menanggapi tantangan Bujang Alai. Ia masih tetap duduk mengikuti jalannya pertemuan. Melihat keadaan seperti itu, kepala desa segera mengakhiri pertemuan dengan pesan agar semua orang bersedia memberitahu kepala desa jika mengetahui keberadaan Galuh putrinya. Nah, anak-anakku, meskipun pertemuan sudah selesai, tetapi Bujang Kuratawan tidak segera pergi dari rumah kepala desa. Ia masih berbicara dengan pimpinan desa itu beberapa saat. Bujang Alai yang menunggu di bawah berteriak-teriak. Hei, turunlah! Aku siap menghadapimu, Bujang Kuratawan! Ayo, turun! Begitu, teriak Bujang Alai berulang kali. Tetapi Bujang Kuratawan tetap berada di tempat. Akhirnya, setelah yakin Bujang Kuratawan tidak menerima tantangannya, Bujang Alai pun pulang. Seperti biasa, setiap pagi Bujang Kuratawan pergi ke ladang untuk merawat tanaman, memupuk, dan menyiram agar hasilnya memuaskan. Tapi, pagi itu ketika Bujang Kuratawan tiba di ladang, ia terperanjat. Di gubuk yang dia bangun sebagai tempat istirahat saat mengerjakan ladang, ada seorang kakek duduk di situ. Bujang Kuratawan segera mendekati. Maaf, kek. Siapakah kakek ini? Rasanya saya belum pernah ketemu dengan kakek. Begitu sapa Bujang Kuratawan setelah sampai di gubuk itu. Kakek itu segera berpaling, membuang muka, menutupi mukanya dengan kain. Bujang Kuratawan sangat heran. Loh, mengapa kakek menutupi wajah kakek? Saya ingin melihat wajah kakek. Saya ingin berkenalan. Oh. Kau jangan menatap wajah kakek, anak muda. Jangan. Kau akan takut melihat wajah kakek. Jangan. Jangan ya. Hati Bujang Kuratawan berdesir. Siapakah kakek ini? Dan kenapa wajahnya ditutupi? Bujang Kuratawan, kakek sengaja menunggumu di sini untuk menyampaikan sesuatu padamu. Kata kakek itu sambil tetap menutupi wajahnya. Ada perlu apa, kek? Apa yang akan kakek sampaikan pada saya? Kakek itu menghela nafas sesaat. Bujang Kuratawan, sebetulnya Galuh Intan ada di rumah Bujang Alae. Dialah yang telah menculik gadis itu. Seketika Bujang Kuratawan terheran-heran. Loh, kakek tahu dari mana, kek? Desak Bujang Kuratawan. Kakek tahu sendiri. Kakek tahu dia ada di sana. Buktikan saja kata-kata kakek. Kek, sebenarnya siapakah kakek ini? Tanya Bujang Kuratawan. Kakek, guru silat Bujang Alae. Tetapi setelah semua ilmu dan cimat kakek serahkan pada Bujang Alae, ia menantang kakek dan merusak wajah kakek. Nah, lihat, lihatlah ini. Begitu kata kakek tadi sambil membuka kain yang menutupi wajahnya. Bujang Kuratawan kaget. Wajah itu rusak, penuh luka dan benjolan. Sangat menakutkan. Hadapilah dia dan jangan serang dia dengan senjata tajam. Seranglah dia dengan senjata tumpul. Niscaya dia akan kalah. Begitu lanjut kakek berwajah seram itu kepada Bujang Kuratawan. Dan sesaat kemudian, blas! Kakek itu telah lenyap dari hadapan Bujang Kuratawan. Bujang Kuratawan pun bergegas pulang. Sampai di rumah, Bujang Kuratawan segera membersihkan diri untuk pergi ke rumah kepala desa membawa kabar dari kakek guru silat Bujang Alae. Tapi, baru saja Bujang Kuratawan menuruni tangga rumahnya sudah disambut oleh Bujang Alae. Memang benar, di rumah saya ada Galuh Intan yang saya sembunyikan. Silakan jemput gadis itu. Tapi dengan syarat kau harus mampu menahan ujung kerisku ini lebih dulu. Tantang Bujang Alae kepada Bujang Kuratawan. Aku tidak akan menjemput gadis itu ke rumahmu. Tapi aku akan menuntutmu sebagai laki-laki. Jawab Bujang Kuratawan. Tidak lama kemudian, Bujang Alae telah melolos keris naga runting dari sarungnya. Diacungkannya ke atas dan diliuk-liukkan ke udara dengan sombong. Bujang Kuratawan siap menghadapi segala kemungkinan. Diam-diam, Bujang Kuratawan ingin membuktikan pesan kakek guru silat Bujang Alai yang pagi tadi menemuinya. Tak berapa lama kemudian, Bujang Alai berusaha menyarangkan keris naga runting ke perut Bujang Kuratawan. Tapi serangan ini meleset karena yang diserang telah menghindar lebih dahulu sambil mengayunkan parang bungkulnya yang tajam berkilat. Sesaat pertarungan makin seru, satu sama lain berusaha mengungguli lawannya. Keris dan pedang beradu menimbulkan bunyi gemerincing dan menimbulkan cahaya api di udara. Sesaat kemudian tempat itu menjadi ramai. Orang-orang berdatangan menyaksikan pertarungan dua pemuda yang masing-masing memiliki kelebihan dalam olah kanuragan. Pertarungan seimbang. Belum nampak siapa yang menang dan siapa yang kalah. Di saat Bujang Alai memamerkan jurus-jurusnya kepada penonton yang makin banyak, Bujang Kuratawan menyerang secara tiba-tiba. Parang bungkulnya mengenai lambung Bujang Alai. Namun aneh, luka itu tertutup kembali. Begitu berkali-kali hingga perkelahian mereka bergeser dari tempat semula. Sekarang kita pindah ke Mandin Tangkaramin. Teriak Bujang Alai sambil berlari meninggalkan tempat itu. Ternyata sebelum menuju Mandin Tangkaramin, Bujang Alai mengasah kerisnya agar makin runcing. Sebaliknya, Bujang Kuratawan mempertumpul parang bungkulnya. Mata pedangnya bukan dipertajam, melainkan dibuat tumpul seperti bagian belakang. Beberapa saat kemudian, dua pemuda itu telah tiba di Mandin Tangkaramin. Mereka pun kembali bertarung mati-matian. Bujang Kuratawan harus lebih berhati-hati sebab keris Bujang Alai makin runcing. Namun, sambil menghindar, Bujang Kuratawan selalu memukulkan parang bungkulnya yang tumpul. Pukulan itu membuat tubuh Bujang Alai memar-memar, remuk di dalam. Sesaat kemudian, Bujang Alai pun meninggal. Kematian Bujang Alai membuat marah keluarga besarnya. Mereka kemudian menuntut balas. Namun, keluarga Bujang Kuratawan menghadapinya dengan siasat. Pada malam saat mereka menuntut balas, keluarga Bujang Kuratawan menyalakan obor menuju air terjun Mandin Tangkaramin. Sampai di puncak air terjun, obor-obor itu dilempar ke bawah. Ayo, lempar! Para pengejar mengira keluarga Bujang Kuratawan memintas jalan. Mereka pun melompat dan jatuh ke atas bongkah batu. Darah mengucur menimpa bungkah batu hingga berwarna merah. Semerah kulit manggis masa. Kemudian penduduk menyebut batu manggu masa. Nah, begitulah anak-anak. Kesombongan dan kepongahan membuat Bujang Alai dan keluarganya celaka. Kalau begitu, kalian jangan sombong dan pongah ya. Hingga di sini anak-anakku, Paman menjumpai kalian dalam program dongeng dari Radio Edukasi BPMR Yogyakarta. Kita berjumpa kembali pada siaran yang akan datang dengan dongeng lainnya. Selamat belajar dan sampai jumpa.